Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini. Pembahasan kita melanjutkan tentang kehidupan, tahapan-tahapan yang akan kita lalui sepeninggal kita setelah terjadinya yaumul qiyamah. Lah, kita masuk pada pembahasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasitiyah sampai pada fatun sabul mawazinu fatuzanu biha a'malul ibad. Maka di hari itu nanti akan diletakkan timbangan-timbangan untuk menimbang amalan-amalan manusia, al-ibad, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan al-mizan. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, al-amrul khamis, perkara yang kelima, mimma yakunu yawmal qiyamah, yang terjadi di hari kiamat, adalah ma dzakarahu biqalihi fatunsabul mawazinu fatuzanu bil a'malul ibad. Yani tentang ditimbangnya amalan-amalan hamba. Ini disebutkan oleh Syekh sebagai bagian yang kelima. Al-mawazin disebutkan dalam penjelasannya di dalam nas Al-Quran wa Sunnah, disebutkan mawazin dalam bentuk jamak dan dalam bentuk mufrad. Mawazin jamak, mizan mufrad. Mawazin artinya timbangan-timbangan-timbangan yang banyak. Mizan artinya satu timbangan. Dua-duanya tersebut dalam nas. Kita baca di antaranya disebutkan dalam surat Al-Anbiya dalam bentuk jamak. Qaulullah jalla wa ala, wa nad'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah, dan kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil nanti di yaumil qiyamah. Ini memberikan pengertian bahwa timbangannya bukan hanya satu tetapi banyak, karena disebutkan dalam ayat ini dengan bentuk jamak mawazin. Juga tersebut lafaz jamak dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yawmaidinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khafat mawazinuhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. وَالْوَزْنُ, dan yang namanya timbangan di hari itu adalah sesuatu yang hak, pasti benar, pasti ada, bukan bohong-bohongan, bukan pura-pura, bukan tipuan, tetapi hak adanya. Wajib kita meyakini hal ini. Faman taqulat, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika umul muflihun, maka merekalah orang-orang yang bahagia. Timbangan amalan kebajikannya lebih berat daripada amalan keburukannya, maka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang bahagia. Wa man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangan kebajikannya, maknanya timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka faulaika alladhina khasiru anfusahum, mereka lah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Yang menjadi pembahasan kita adalah lafaz mawazin, adanya lafaz jamak dalam ayat ini menunjukkan banyaknya mizan, timbangan-timbangan yang ada. Walaupun nanti akan kita bacakan keterangan dari Syekh bahwa mawazin, kata jamak dari mizan, itu bukan timbangannya, tetapi al-mauzun, yang ditimbang itu yang banyak. Kita akan bacakan kembali insyaallah. Adapun mizan dalam bentuk mufrad itu tersebut dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, muttafaqun alaih, Nabi kita alaihi salatu wasalam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisani habibatani 'inda rahmani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Dan dua kalimat ini sangat berat fil mizan, di mizan. Ini bentuk apa? Mufrad, bentuk tunggal. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang disebutkan dalam hadis ini. Faqala fil mizani fa'afrada, Nabi menyebutkan dalam hadis ini dalam bentuk mufrad, mizan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk jamak mawazin. Bagaimana cara menggabungkan dua hal ini, antara yang menyebutkan mizan dengan yang menyebutkan mawazin? Qala syekh, lalu mengatakan, fa kaifa najma'u bainal ayatil qur'aniyah wa baina hadzal hadis, bagaimana caranya menggabungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan dengan lafaz mawazin, jamak timbangan-timbangan-timbangan-timbangan yang banyak, dengan hadis Nabi yang menyebutkan dalam bentuk tunggal satu timbangan? Fal jawab annaqul, jawabannya adalah kami katakan, kata beliau, innaha jumi'at bi'tibaril mawzun. Timbangan ketika disebut dalam bentuk jamak timbangan, timbangan, timbangan, timbangan, itu yang dimaksudkan bukan banyaknya alat untuk menimbang, Tetapi yang dimaukan dengannya adalah al-mauzun. Amalan-amalan manusia yang ditimbang itu jumlahnya banyak. Ini jawabannya. Haitu innahu mutaaddidun. Amalan yang ditimbang itu banyak jumlahnya. Tetapi alat untuk menimbangnya itu satu. Fa ufridat bi'tibari anna al-mizan wahid. Adapun hadis Nabi yang menyebutkan mizan dalam bentuk tunggal, tidak dalam bentuk jamak, itu berkaitan dengan alatnya, timbangannya. Mizannya itu cuma satu. Ini jawaban yang disebutkan oleh Syekh. Walakin ladzi yadhhar wallahu a'lam anna al-mizan wahidun wa anna jumi'a bi'tabir bi'tibaril mauzun. Kata beliau, yang nampak dari sini adalah bahwa mizan ketika disebut secara mufrad menunjukkan bahwa timbangannya itu satu. Anal mizana wahidun. Wa nujumi'a bi'tibaril mauzun. Adapun yang akan ditimbang dengan timbangan tersebut jumlahnya banyak, yaitu amalan-amalan manusia. Lakin yatawaqqafu al-insan hal yakunu mizanan wahidan li jami'il umam aw li kulli ummatin mizanun lana al-umam kullama kama dalat al-nusus takhtalifu bi'tibari ajriha. Akan tetapi kata Syekh, manusia tidak bisa melanjutkan pembahasan, yatawaqqaf, berhenti pembahasannya tatkala dipertanyakan apakah setiap umat memiliki timbangan tersendiri atau satu timbangan itu untuk semua umat manusia. Ini yang tidak diketahui karena ini adalah perkara umur ghaibiyah, perkara ghaib. Maka tidak boleh bagi kita berbicara tanpa ilmu. Ketika hal ini tidak didapati dalil pada setiap umat, apakah ada mizannya masing-masing atau satu mizan untuk semua umat, maka kata Syekh, yatawaqqaful insan, manusia terdiam dalam hal ini, tawakuf, tidak melanjutkan pembicaraan karena memang tidak tersebut dalam nas. Maka jawabannya, wallahu a'lam, yatawaqqaful insan, manusia hendaknya diam, terhenti di situ karena memang tidak didapati nas. Ini perkara al-ghaib, tidak boleh kita berbicara sembarangan. Yang berikutnya, kaum muslimin, ucapan beliau, tunsabul mawazin, diletakkan timbangan. Zahiruhu annaha mawazinu hissiyah wa anal wazna yakunu ala hasbil ma'hud birraji wal marjuh. Yang nampak dari ucapan Syekh Islam Ibn Taimiyah adalah bahwa timbangan itu timbangan nyata, ada yang berat, ada yang ringan. Timbangan ala sepadan rata, yang berat turun ke bawah, yang ringan terangkat ke atas. Itu yang namanya apa? Timbangan. Wadhalika li'anil asla fil kalimatil waridati fil kitab wa sunnah hamluha alil mahudil ma'ruf. Kata Syekh, ini dikarenakan lafaz yang ada dalam Al-Quran wa sunnah itu dipahami sesuai dengan makna bahasa. Timbangan, mizan, berarti ada dua anak timbangan, ada yang raji, ada yang marjuh. Barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka timbangan kejelekannya ringan. Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, faman khaffat mawazinuhu, kebaikannya ringan, secara otomatis kejelekannya lebih berat, lebih banyak. Itu makna yang tertera. Dan demikianlah dalam memahami kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah, hamluha alal mahudil ma'ruf, dibawa kepada pengertian yang dikenal, tidak kepada pemahaman yang nyeleneh, tidak, tetapi kepada pemahaman yang ma'ruf, yang dikenal. Mizan, timbangan. Yang namanya timbangan ya untuk menimbang, berkaitan dengan apa? Berat. Illa idza qama dalil ala anna khilafu dhalik, kecuali jika ada dalil yang menyebutkan makna lain. Ya. Kalimatnya seperti itu, tetapi ada dalil lain yang menunjukkan maknanya bukan makna yang tertera dalam lafaz itu. Misal seperti qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Apa artinya secara bahasa? Sungguh telah ditegakkan salat. Sungguh telah ditegakkan salat. Padahal belum. Kalau ada qamat, sudah salat belum? Qad qamatis shalah, sudah salat. Ayo kita pulang. Begitu? Tidak. Maka makna qad qamatis shalah, salat akan segera ditegakkan. Walaupun terucap dengan lafaz madhi, qad qamat, tetapi maknanya sayaqum, salat akan ditegakkan. Bisa dipahami? Seperti halnya, ini penting, hadith Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ini kita membahas sedikit tentang bahasa. Lakinu mautakum, talqinlah orang yang sudah mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Itu makna yang tertera dalam hadith Nabi. Mautakum, maut, orang yang sudah mati. Orang yang memahami hadith ini dengan yang tertera dalam teks itu, mempraktekan. Setelah dikubur, sudah ditimbun tanah, mau ditinggal pergi, ditalkin dari atas kuburannya. Kalau kamu ditanya sama malaikat, siapa Rabbmu? Ditalkin. Jawablah, Rabbku adalah Allah. Praktek talkin seperti ini salah. Walaupun secara bahasa benar, karena memang kalimat mautakum, orang yang telah mati di antara kalian. Tetapi hal ini dipahami dengan praktek Nabi. Yang namanya talqin itu dipraktekkan adalah sebelum orang itu sakaratul maut, agar supaya dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kalau sudah mati, tidak ada lagi manfaat. Orang sudah mati, ya, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah, ya berarti belum mati. Ya. Kalau sudah mati, tidak mungkin bisa berbicara dan tidak ada manfaatnya. Pintu taubat sudah tertutup dengan adanya sakaratul maut. Maka dalil dipahami sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Jangan dipahami dengan pemahaman kita. Secara umum, nas dipahami dengan pemahaman al-mahud yang ada di zaman itu, yang dikenal. Mizan, timbangan, selesai sudah. Jangan dipahami dengan pemahaman yang lainnya. Sehingga dengan ini, kaum muslim dipertegas oleh Syekh bahwa al-mahudul ma'ruf innal muqatibin mundu nuzul Qur'an al-Karim ilal yawm ilal yawm annal mizan hissiyun, yang dikenal dari zaman Nabi sampai hari ini kalimat timbangan itu adalah timbangan yang nyata, berbentuk timbangan, yang di sana ada rajih dan ada marjuh, ada yang berat dan ada yang ringan. Apakah ada pemahaman yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam pemaknaan mizan dengan makna timbangan yang nyata, betul-betul timbangan? Ada? Ada. Yaitu pemahaman Mu'tazilah, di mana kaum Mu'tazilah mengatakan mizan itu bukan timbangan. Kenapa alasannya? Karena Allah tidak butuh dengan timbangan, dikarenakan Allah Maha tahu berapa jumlah amalan hamba dari sisi banyak dan dari sisi bobotnya. Sehingga kata mereka, Allah tidak butuh dengan adanya timbangan. Maka makna mizan bukan timbangan. Ini Mu'tazilah. Dan ini adalah pemahaman batil yang menyimpang dari nas. Qala Syekh Ibnu Taimin, saya bacakan di sini. Wal Mu'tazilatu qalu, kaum Mu'tazilah mereka mengatakan, innahu laisa hunaka mizanun hissi, bahwasanya di akhirat tidak ada timbangan yang betul-betul berwujud timbangan hissi yang nyata. Itu kata mereka, tidak ada. Wal hajata lahu, tidak ada butuhnya dengan mizan, kata mereka. Lian Allah Ta'ala qad alima amal al-ibad wahsaha, karena Allah sudah tahu berapa jumlah amalan manusia, dan Allah telah tahu berapa banyak dan berapa berat timbangan hamba, amalan hamba-hambanya, sehingga tidak butuh adanya mizan. Terus apa maknanya mizan itu yang ada dalam ayat-ayat serta hadis Nabi? Qalu, mereka mengatakan, al-muradu bil-mizan al-mizanul ma'nawi alladhi huwa al-adlu, yang dimaukan dengan mizan adalah mizan ma'nawi, timbangan tetapi tidak berbentuk, timbangan tanpa bentuk timbangan, maknanya keadilan. Sehingga tidak ada yang namanya mizan nanti ditimbang amalan manusia, itu tidak ada. Yang ada adalah keadilan di waktu itu. Ini batil, pemahaman yang mungkar. Yang ada adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala meletakkan mizan, wa nadul mizanal al-qista liyaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat telah kami sampaikan, wa nadul mawazinal qista, kami letakkan timbangan yang adil, betul-betul timbangan yang nyata, liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang ke-47. Bisa dipahamin kaum muslimin? Sehingga Mu'tazilah dengan ini menyimpang, karena memang agama mereka tidak dibangun di atas hujjah, tetapi dibangun di atas apa? Akal. Ini agamanya mereka. Qala Syekh, wala syakka anna qawlal mu'tazilati batilun, tidak ragu bahwa ucapan kaum Mu'tazilah itu adalah pendapat yang batil. Tidak ragu. Liannahu mukhalifun li dhahiri lafzi, dikarenakan ucapan Mu'tazilah menyelisihi zahirnya lafaz yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian pula dengan ijma' para salaf. Ijma' salafus salih menyebutkan mizan-mizan hakiki, timbangan, timbangan yang betul-betul timbangan nyata. Ada yang berat dan ada yang ringan. Jikalau amalan solehnya berat, berarti dosanya ringan, yakni sedikit. Jikalau amal keburukannya lebih berat, maknanya berarti amalan kebaikannya apa? Sedikit. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan surat Al-Qari'ah bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua yang berkaitan dengan timbangan. Yang berkaitan dengan apa? Timbangan. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang diridhai. Ini kelompok manusia yang pertama. Kelompok manusia yang kedua. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangannya, yakni amalan solehnya timbangannya ringan, berarti amalan keburukannya berat. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat tinggalnya adalah di neraka hawiyah. Tempat tinggal dia di neraka hawiyah. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Neraka atau api yang sangat panas. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ada orang yang tidak ada amalan kebaikannya sama sekali. Bagian orang-orang yang tidak ada amalan kebaikannya sama sekali. Mereka adalah orang-orang kafir serta musyrikin, di mana Allah tidak menerima amal kebaikan mereka sama sekali. Sehingga tidak ada yang ditimbang dari amalan mereka. Karena memang tidak ada amal solehnya. Bisa dipahami hadirin, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu." Barang siapa yang dia beragama dengan agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari dia amalan, satupun amalan tidak akan diterima. Dan nanti dia di yaumil kiamat dalam keadaan apa? Merugi. Hadirin yang dimuliakan, pembahasan berikutnya, apa sajakah yang ditimbang dengan menggunakan mizan tersebut? Qala syekh di sini, fatuzanu biha a'malul ibad. Maka ditimbanglah dengan timbangan itu amalan hamba-hamba, amalan kita manusia dan jin. Kalamul muallif rahimahullah ta'ala sarihun bi anna alladhi yuzan al-amal. Dari ucapannya Syekh Uzam Temiyah sangat jelas bahwa yang ditimbang itu adalah amalan perbuatan manusia. Nah, dalam pembahasan ini ada dua pembahasan. Perhatikan, ada dua pembahasan. Yang pertama, kaifa yuzanul amal wal amalu wasfun qa'imun bil amil walaysa jisman fayuzan. Amalan manusia ditimbang. amalan itu kan abstrak, sesuatu yang tidak ada bentuk. Kalau yang ditimbang itu kan ada bentuknya, ada bobotnya. Nimbang umpamanya bata atau air, ada bentuknya ditimbang. Yang lebih berat akan turun ke bawah, yang lebih ringan terangkat ke atas. Lah ini amalan manusia ditimbang. Amalan itu tidak ada bentuknya. Amalan itu nempel pada fisik pelakunya. Saya mengatakan al-amal wasfun qaimun bil-amil. Amalan itu adalah sebuah sifat yang nempel pada pelakunya. Amalan sholat pada amalan dia. Puasa ada pada dia. Qiraatul Quran ada pada dia. Sedekah ada pada dia. Bagaimana cara menimbangnya? Ini yang dibahas. Bagaimana cara menimbangnya? Qala syekh, al-jawab. Jawabannya adalah ayyuqal inna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'ala atau yaj'alu hadil amala ajzaman. Allah menciptakan, Allah menjadikan amalan-amalan manusia dalam sebuah bentuk tertentu. Sangat mudah bagi Allah hal itu. Walaysa hadha bighareeb ala qudratil 'azza wa jal. Hal ini bukan sesuatu yang aneh bagi Allah, karena Allah maha mampu untuk melakukan hal itu. Walau nadirun, ada percontohan yang disebutkan dalam hadis Nabi, sesuatu yang abstrak yang tidak ada wujud, Allah wujudkan itu menjadi satu bentuk. Contohnya kematian, al-maut. Al-maut, kematian itu tidak ada bentuk. Bukan batu, bukan benda mati, bukan kayu, sesuatu yang tidak ada. Maut, kematian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al ala surati kabsh. Allah jadikan mati itu dalam bentuk kambing gibas yang besar. Wa yudbah bainal jannati wan nar. Kemudian kambing yang gibas yang besar itu disembelih di antara surga dan neraka. Maka dengan itu yang namanya mati telah mati. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Maka dikatakan kepada al-jannah khuludun fala mauta. Kalian kekal dalam surga. Tidak ada lagi kematian bagi kalian. Tambah bahagia dan gembira penduduk surga. Karena mereka tahu dengan itu, mereka tidak akan berhenti dari menikmati jannah. Dikatakan juga kepada al-nar, kekal kalian dalam neraka, tidak akan mati. Maka dengan itu mereka tambah sedih. Dikarenakan mereka tahu bahwa azab itu akan terus menerus menimpa mereka dan tidak akan pernah mati. Ini contoh al-maut yang tadinya sesuatu yang maknawi tanpa bentuk. Walaysa bijasmin, tidak ada jasadnya, tidak ada materinya. Allah wujudkan al-maut dalam satu bentuk, yaitu kambing gibas. Di sini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak ada untuk kemudian diadakan oleh Allah, hal yang mudah. Misal seperti menjadikan al-amal, amalan-amalan kita, yaj'aluhallahu azza wa jal ajzaman tuzanu bihadal mizan al-hissi. Allah akan jadikan amalan-amalan kita yang tadinya tidak nampak diwujudkan dalam satu bentuk tertentu untuk kemudian ditimbang. Itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini jawaban yang permasalahan pertama. Bisa dipahami? Ya. Pembahasan yang kedua sekarang. Sarihun fi kalamil muallif an alladhi yuzan al-amal sawun kana khairan am syarran. Dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa yang akan ditimbang amalan manusia, amalan yang baiknya dan juga amalan yang buruknya, dua-duanya ditimbang. Wahada wa zahirul Quran, dan inilah yang nampak dari Al-Quran. Sebutkan dalam surat Az-Zalzalah atau Az-Zilzalah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumaidin yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum." Hari ini manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala ashtatan, berhamburan mereka bangkit dari kuburnya, masuk ke mahsyar terus dalam rangka diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Amal apa saja yang dilihat oleh manusia? Allah berfirman pada ayat setelahnya, "Faman thaqulat mawazinu afa'am faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji debu, dia akan melihatnya kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa yang dia beramal perbuatan kejelekan walaupun itu satu biji debu, dia pun akan melihatnya. Ini sebagai dalil bahwa amalan yang akan dimizan, ditimbang adalah amalan kebaikan dan juga amalan keburukan. Maka mari kita kaum muslimin bersemangat dalam beramal saleh. Karena amalan saleh yang kita lakukan kali ini kita akan lihat nanti di hari kiamat. Dan hati-hati dari perbuatan maksiat dan dosa. Karena dosa yang kita lakukan kali ini akan kita lihat nanti di hari kiamat. Ini pembahasan yang disebutkan oleh beliau. Di antara nas contoh dalil yang menyebutkan amalan manusia yang ditimbang adalah hadis tadi di atas. Kalimatani khafifatani ala lisani habibatani indar rahmani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan sangat berat timbangannya adalah kalimat subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim. Ini amalan. Ini contoh nas hadis amalan manusia yang ditimbang adalah kalimat subhanallah wa bihamdih dan kalimat subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah azim. Ya. Ini contoh amalan manusia yang akan ditimbang. Tetapi di sana kaum muslimin ada beberapa dalil yang menyebutkan yang ditimbang itu bukan amalannya, tetapi lembaran yang tertulis di situ amalan manusia. Kita baca keterangan dari Syekh. Walakin hunaka nusus qad yukhalifu zahiruha hadzal hadis. Akan tetapi di sana terdapat nas-nas yang terlihat dari secara zahir nas itu berbeda dengan pembahasan tadi di atas. Kalau yang di atas tadi amalan manusia yang ditimbang. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya bukan amalannya tetapi catatannya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya yang ditimbang fisiknya, jasadnya. Kita bacakan beberapa dalil tentang hal ini. Minha haditsu sahibul bitaqah. Di antaranya hadis yang berkaitan dengan sahibul bitaqah. Orang yang memiliki kartu kecil yang tertuliskan di situ kalimat la ilaha illallah. Qala Syekh beliau melanjutkan, rajulun yutabihi ala ru'usil khalaik wudaratu alihi bi'amalahu fi sajalatin tablughu 99 sajalan. Ada seorang di yaumil kiamat diperlihatkan oleh Allah di hadapan manusia. Orang ini memiliki catatan dosa sebanyak 99 gulung. Kulli sajlin minha yablu madal basar. 99 gulung. Satu gulungnya apabila dibentangkan maka panjangnya sepanjang mata memandang. 99 gulung. Fayukir biha, maka hamba tersebut mengakuinya, itu semua dosamu. 99 gulung, satu gulungnya sepanjang mata memandang, tertulis padanya dosa. Dia pun mengakui itu semuanya, tidak bisa berkelit. Itu benar adanya. Fayaqul lahu alaka udhrun aw hasanah. Wayambaku, apakah engkau memiliki kebaikan atau mungkin engkau memiliki udhur? Fayaqul la ya rab. Hamba itu mengatakan, ya tidak ya Allah, tidak. Diakui semua dosa itu dan dia menyangka dirinya akan binasa dan dia tidak memiliki kebaikan yang bisa mengalahkan dosanya yang banyak tadi, 99 gulung tadi. Fayaqulullah jalla wa ala, maka Allah yang Maha Mulia mengatakan kepada hamba itu, bala, bahkan wahai hambaku, innalaka indana hasanah, engkau memiliki kebaikan yang ada pada kami. Allahu Akbar. Allah tidak zalim. Allah memberitahukan engkau memiliki kebaikan yang ada pada kami. Apa itu? Fayu'ta bibitaqatin saghiratin. Maka didatangkanlah untuk dia satu kartu kecil seperti KTP yang kita miliki. Bitaqah kecil, kartu kecil. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tertulis pada kartu kecil itu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa yaqul ya rab, hamba tersebut begitu diberikan padanya kartu kecil tadi yang bertuliskan syahadatain tadi, hamba itu mengatakan, mahadil bitaqah, mahadi sajalat. Ya Allah, apa fungsinya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 gulung? Satu gulungnya sepandang mata memandang. Apa? Ya otomatis. Berat yang mana? Hah? Berat yang mana? Takon tukang rongsok, Pak. Yang biasa nimbang-nimbang kertas. Secara akal manusia, ya otomatis berat yang 99 gulung kalau dibentangkan sepanjang mata memandang itu berapa kilo itu? Kartu kecil berapa on paling? Enggak sampai on, gram. Hamba ini pun mengatakan, ya Allah, apa fungsinya kartu kecil ini dibandingkan dengan dosa-dosa itu? Hayuqal innaka la tudlam. Maka dikatakan kepadanya, engkau hari ini tidaklah dizalimi. Qala fatud'u sajalat fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Maka ditimbanglah. Lihat, timbangannya nyata. Timbangannya berbentuk timbangan. Diletakkanlah 99 gulung tadi di anak timbangan. Timbangan kan begini. Ada dua timbangan itu. Dalam satu timbangan ada gini ya. Apa ini kalau disebut? Tembornya apa ya? Ya. Diletakkanlah 99 gulung tadi pada satu kifah. Kartu kecil tadi diletakkan pada satu kifah. Anak timbangan. Apa yang terjadi? Fatashatis sajalat wa taqulatil bitaqah. Ternyata yang 99 gulung tadi terangkat. Dan kartu yang kecil ternyata lebih berat. Sehingga dengan ini Allah ampuni dosa-dosanya dan dia pun masuk ke dalam al-jannah. Masya Allah. Hadith ini ayat muslimin. Zahiru hadal hadith alladhi yuzan sahihul amal. Dalam riwayat hadith ini yang diriwayatkan Imam Ahmad Tirmidzi, yang ditimbang adalah apanya? Lembaran-lembaran yang dicatat di situ amal keburukan dan amal kebajikan. Ini yang apa? Yang ditimbang lembarannya. Riwayat yang lainnya. Wa hunaka nususun ukhra tadullu ala an alladhi yuzan al-amil. Di sana ada nas lain yang menyebutkan bahwa yang akan ditimbang itu adalah al-amil, sang pelakunya. Sang pelakunya. Kalau demikian, bagaimana yang ada di benak antum? Mari kita bergemuk-gemukan badan. Siapa yang gemuk lebih berat daripada yang ringan, begitu? Nah, ternyata tidak. Ada dalam hadis disebutkan seorang yang dhahman kabir, orang yang tinggi besar, dagingnya banyak, gemuk. Ketika nanti di yaumil qiyamah ditimbang, tidaklah lebih berat daripada sayapnya seekor nyamuk. Nyamuk itu berapa gram? Ada yang pernah nimbang? Nganggur temen pak ya. Apalagi cuma sayapnya tok. Nyamuk diambil sayapnya, timbang kreng. Gimana langsung tuh? Enggak. Orang yang tubuh besar, tinggi besar, kalau saya ramping bang ya, alhamdulillah, ini tubuh besar, ditimbang tidak lebih berat daripada seekor apa, sayapnya seekor nyamuk. Maknanya timbangan nanti di yaumil qiyamah itu tidaklah terpengaruhi gravitasi bumi. Yang gemuk berarti berat niku teng dunia pak ya. Ada pun nanti di yaumil qiyamah tidak. Di antara dalilnya disebutkan matsabata min hadits Ibn Mas'ud. Hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Anu kana yastani siwakan min al-araq wa kana radhiyallahu an dagiku saqain. Ibn Mas'ud adalah orang yang dua betis beliau kecil dibandingkan dengan rata-rata manusia yang lain. Ja'alat rih tuharikuhu, kalau ada angin yang datang menerpa, maka beliau kalau berjalan apa? Sungguyongan kalau bahasa kitanya. Tidak seperti orang yang kokoh kakinya. Fadaika sahabah, para sahabat yang melihat kejadian itu tertawa. Karena memang ya menggelikan mungkin, sehingga menjadi tertawa beberapa sahabat, bukan dalam rangka menghina atau mencela. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyebutkan keutamaannya Ibn Mas'ud nanti di yaumil qiyamah pada perkara yang sedang dijadikan bahan tertawaan, yaitu dua betis beliau kecil, sehingga kalau ada angin jalannya apa? Ke bawah-bawah angin gitu. Menjadikan tertawa beberapa orang yang melihatnya. Maka Nabi memberitahukan, mimma tudhikun, apa yang menyebabkan kalian tertawa? Nabi tegas, kalian tertawa gara-gara Ibn Mas'ud. Seperti itu, tahu Nabi. Tapi Nabi hendak memberitahukan, kenapa kalian tertawa? Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Qalu min diqqati syakai. Mereka menjawab, tertawa dikarenakan kecilnya dua betis Ibn Mas'ud. Ketahuan berarti mengapa mereka tertawa. Faqala, maka Rasul mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yakni demi Allah subhanahu wa ta'ala, lahuma fil mizani azqalu min Uhud. Sungguh dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu nanti di yaumul kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Dua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu, yang menyebabkan kalian tertawa itu, itu akan lebih berat nanti di mizan di yaumul kiamat daripada timbangan gunung Uhud. Ini juga sebagai nas, kata beliau, fisik orang itu ditimbang, tetapi tidak berarti dengan gravitasi bumi. Itu semuanya dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, fasaraha huna thalatu asya', maka dengan nas-nas ini kita meyakini bahwa yang akan ditimbang nanti di yaumil qiyamah ada tiga. Yang pertama, amalan hamba. Yang kedua, pelakunya hamba tersebut. Dan yang ketiga adalah as-sahaif, lembaran-lembaran yang dicatat padanya kebaikan dan keburukan. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.